Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membicarakan tentang ilmu dan ulama, keutamaan mereka dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, maka perlu kita mengetahui hakikat ilmu tersebut, sehingga kita mengerti siapakah ulama yang sesungguhnya yang ada padanya sifat-sifat ahlul ilm, sifat orang berilmu yang Allah sebutkan maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sunnah. Ilmu yang dimuliakan oleh Allah dan diangkat orang-orang yang berilmu adalah ilmu yang membuahkan keikhlasan kepada Allah, membuahkan khasyiatullah, rasa takut kepadanya, karena Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama dalam surat Fatir. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Al-khasyah, takut ini buah, dan buah paling penting dari ilmu, ilmu syar'i, ilmu Quran, ilmu sunnah. Jika orangnya benar-benar ikhlas karena Allah belajar ilmu ini, akan menumbuhkan pada dirinya khasyiatullah, membawa dirinya kepada khasyiatullah. Khasyiah itu takut, rasa takut seperti khauf, tetapi tidak ada padanya ittirab. Ittirab itu ketakutan yang dibarengi dengan kegelisahan, ketakutan yang bersamanya pula ada goncang jiwa seseorang, tidak karuan, takut tapi gelisah, itu khauf. Takut dibarengi dengan kegelisahan. Makanya orang bisa saja takut, khauf. Ya khauf minasabu, takut dari binatang buas misalnya, binatang berbisa. Takut tapi dibarengi gelisah kan. Kalau-kalau kena madorotnya, kena bahayanya yang ditakuti. Takut dari musuh atau orang jahat yang mau melukai dia, mau menyakiti dirinya. Takut, tapi dengan hati yang ciut, dengan nyali yang hilang, takut. Kalau-kalau dia dilukai atau disakiti, wahagadha, khasyah tidak demikian. Itu semua khauf. Khasyah, rasa takut, tapi justru membawa ketenangan pada orangnya yang takut. Khasyah, takut, tapi membuat orangnya semakin dekat, semakin mencintai yang ia takuti. Oleh karena itu Allah sebutkan dengan lafaz khasyah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, dari hamba-hambanya yang khasyah kepada Allah adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Seperti yang kita ketahui, iman bagi ahlu sunnah yataba'at. Iman itu bermacam-macam. Yang satu imannya lebih tinggi, yang satu kurang, yang satu bawah, yang satu kuat, yang satu lemah. Imannya berbeda-beda mukminin. Maka demikian pula khasyah ini, rasa takut kepada Allah, bermacam-macam di mukminin. Ada yang khasyahnya besar kepada Allah, ada yang kurang dari itu, ada yang kurang lagi, dan semakin turun. Nah, ilmu akan menggiring kita kepada khasyah. Ilmu ini yang akan membuahkan khasyatullah di dalam qulub. Maka erat kaitannya antara ilmu dengan ikhlas. Oleh karenanya, para ulama kita menyebutkan salah satu dari penghalang ilmu, penghalang orang untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan khasyatullah. Salah satu penghalangnya adalah ketika ilmu itu dicari, dipelajari, tapi bukan karena Allah. Tidak ada keikhlasan padanya. karena tendensi-tendensi dunia. Seperti yang Ibnu Mas'ud katakan, walau anna ahlal ilmi sanul ilma wa wada'uhu inda ahlih lasadu bihi ahla zamanihim. Kalau saja orang berilmu menjaga ilmunya, menghormati, tidak dia letakkan ilmu ini, tidak dia berikan kecuali kepada orang yang pantas mendapatinya. Kalau seperti itu, pastilah mereka akan memimpin di zamannya. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum fahanu alaihim. Kebanyakan orang yang berilmu, artinya belajar ilmu, punya ilmu, memberikan ilmu itu kepada ahli dunia, bahkan mereka tawarkan untuk bisa mendapati dunia mereka. Yang di tangan ahli dunia bisa mendapat bagiannya. Maka hinalah mereka di mata ahli dunia. Kan ahli dunia tahu ini mengharap duniaku, ini menginginkan harta bendaku, ini pingin kedudukan orang ini. Maka hina di mata mereka. Gak ada wibawanya, gak ada kemuliaannya. Maka rusak ilmu, rusak orangnya ketika tidak ada keikhlasan kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Ilmu dia jadikan tunggangan untuk kepentingan dunia yang dia kejar, yang dia harapkan. Kita tahu Allah telah mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa al-ayah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan niatnya beribadah, ikhlas hanya kepada Allah semata. Itu yang Allah perintahkan, keikhlasan. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, man talabal ilma ibtigha'al akhirah adrokaha. Kalau seseorang mengharapkan dengan ilmunya, dia mencari ilmu, dia belajar ilmu, menginginkan akhirat, ini untuk nasib dia di akhirat kelak, agar selamat dari murka Allah, dari neraka, agar masuk surga, maka akan dia peroleh itu, karena itu niatnya, akhirat yang dia pentingkan. Wa man talabal ilma ibtigha'a ad-dunya fa huwa hadzuhu minhu. Tapi kata Hasan, kalau orang menginginkan dengan ilmunya dunia, yaitu bagian yang dia dapati sebatas dunia, ya mungkin akan dia peroleh. Seperti apa yang dia inginkan, itu bagian dia. Kata Imam Az-Zuhri, dan betapa hinanya bagian itu, karena hanya dunia yang dia peroleh, yang semestinya itu untuk akhiratnya. Bahkan Rasul ancam dalam hadis ma'ruf, hadis Abu Hurairah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Yang mempelajari ilmu yang seharusnya dengan ilmu itu orang mengharap wajah Allah semata, tidak dia pelajari kecuali untuk mendapati bagian duniawi, maka di akhirat dia tidak akan mencium bau wangi surga. Karena ilmu yang begitu mulia, begitu tinggi derajatnya Allah angkat, hina sekali dia tunggangi hanya untuk mendapat kepentingan-kepentingan duniawi. Dan itu yang menjadi wasiat para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Sahnun, dari ulama Maliki ya. Beliau katakan, Imam Ibnul Qasim, ulama besar Maliki ya, guru beliau, gurunya Sahnun, hampir tiap kali bertemu, sering selalu beliau wasiatkan kepada kami murid-muridnya. Ini diingatkan, dinasehati. Kata Ibnul Qasim, ittaqullah fa inna qalila hadzal amr ma'a taqwallahi kathir wa kathirahu ma'a ghairi taqwa qalil. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sedikit ilmu ini yang kamu pelajari, tapi dibarengi dengan takwa. Ada takwa, ada rasa takut kepada Allah, niat yang ada dalam kalbumu akhirat segala-galanya, maka sedikit ilmumu akan barokah menjadi banyak. Tapi banyak ilmumu, karena bisa saja ilmu kan teori, siapa saja bisa mempelajari. Banyak ilmumu kalau tidak dibarengi dengan takwa menjadi sedikit, ya ini enggak barokah, enggak ada artinya. Jadi kecil, hina. Ketika keikhlasan itu hilang darinya. Itu pula yang diwasiatkan Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Kata Ibnul Mubarak, awalul ilm an-niyah. Awal ilmu, derajat paling awal adalah niat. Ini perbaiki niatmu. Apa yang kamu inginkan dengan ilmu ini? Apa yang kamu harap? Apa yang kamu maukan? apa yang menggerakkan kamu menjadi faktor yang memicu dirimu mau belajar, mau datang, mau mendengar. Itu awal derajat ilmu. Baru kemudian istimak, mendengar. Kemudian faham, memahami dengan baik. Kemudian hifdz, menghafalnya. Kemudian amal, mengamalkannya. Tsumman nasyr, baru kemudian menyebarluaskan, mendakwahkan kepada yang lain. Maka ini yang pertama harus diingat selalu oleh thalibul ilm, orang yang ingin atau belajar ilmu. Khasyiatullah itu buah yang tumbuh dari ilmu. Orang kalau sudah rusak niatnya, tidak ada keikhlasan, kata Imam Hammad Ibnu Salamah, man talabal hadith li ghairillah mukira bihi. Orang yang belajar hadith, belajar ilmu, tapi untuk selain Allah, yang ini gak ada ikhlasnya, mukira bihi, dia akan kena makar. A'udzubillah. Dia akan kena makar. Ya, namanya makar, sesuatu yang tidak dia sadari, tiba-tiba saja menimpa dirinya suatu kejelekan. Dia mengira dirinya alal khair, di atas kebaikan, tiba-tiba saja dengan waktu orang akan dibuat kaget, terbelalak. Fulan sudah jauh, tidak seperti yang mereka duga. Terkena makar. Maka bukan perkara yang main-main, bukan perkara sepele ketika keikhlasan itu menjadi dipertaruhkan dalam niat. Oleh karenanya kata Imam Abu Abdullah Ar-Ruzbari rahimahullah, al-ilm mauqufun 'alal 'amal. Ilmu itu tergantung amalannya, diamalkan atau tidak oleh orangnya. Kalau diamalkan baru berguna ilmu itu, yanfa. Wal amal mauquf alal ikhlas, amalan itu tergantung kepada keikhlasannya. Kalau niat orangnya ikhlas, berguna itu amalan, amal soleh. Gak ada ikhlasnya, percuma, sia-sia itu amalan. Wal ikhlas yurithul fahm anillah. Dan keikhlasan ini yang mewariskan padamu pemahaman dari Allah. dimudahkan untukmu memahami masalah-masalah ilmu yang awalnya mungkin cukup rumit, cukup berat, sulit, tapi akan dimudahkan. Artinya keikhlasan, bantuan terbaik bagi seorang hamba untuk dia bisa mengerti faham anillah, mengerti dan memahami syariat Allah. Semakna dengan ucapan Imam Nakhai, man ibtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajha Allah atahu Allah minhuma yakfi. Orang yang mencari ilmu mengharap wajah Allah, ikhlas, akan Allah berikan padanya ilmu itu yang akan mencukupi dirinya. Mencukupi dirinya. Walaupun demikian, perlu diingatkan pula, kadang orang salah mengartikan seperti ayat Al-Baqarah ketika Allah katakan wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan ajari kalian ilmu. Mereka fahami bahwa takwa kepada Allah itu yang akan membuahkan ilmu. Orang akan diberi ilmu karena takwanya. Dari situ sebagian mereka sampai menjalani tarekat-tarekat tertentu, menjalani ritual tertentu, membaca ini, membaca itu, wirid ini, wirid itu, puasa atau yang lain, tujuannya supaya dia dapat ilmu. Melakukan amalan-amalan tertentu supaya dapat ilmu. Memahami dari ayat ini wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan itu salah, keliru. Yang pertama dari sisi bahasa sudah keliru. Kalau yu'allimu itu majzum, mungkin masih ada ruang bagi mereka, benar. Yang belajar nahwu faham antara syarat dan jawabu syarat. Kalau misalnya dikatakan dalam bahasa ijtahid tanjah, ijtahid, semangatlah, belajar, giat, dengan itu kamu lulus. Artinya dari semangat belajar kamu sungguh-sungguh, rajin, maka buahnya kamu akan lulus, mendapat kelulusan dengan nilai baik. Jawabu syarat harus majzum, jazm tanjah. Tapi ayat kan tidak demikian. Ayat mengatakan wattaqullah wa yu'allimu kumullah. Ya kalau wa yu'allimkum Allah, mungkin. Ayat enggak jazm, marfu wa yu'allimukumullah. Yang kedua, kalau diartikan seperti mereka, berarti ada yang terbalik. Musabab jadi sebab, sebab jadi musabab. Karena takwa itu justru hasil dari ilmu. Buahnya ilmu takwa. Buahnya ilmu khasyiatullah. Dengan kamu belajar ilmu, akan tumbuh itu rasa takut dalam dirimu kepada Allah. Dengan berilmu, kamu akan semakin bertakwa kepadanya. Buah dari ilmu, ketakwaan. Khasyah, takut kepada Allah. Tapi dengan tafsiran mereka, dengan takwa membuahkan ilmu. Terbalik. Ala kulihal, mereka maunya enggak perlu belajar. Mereka yang menafsirkan salah tadi menginginkan enggak perlu belajar ilmu itu. Enggak perlu duduk, pegang kitab, mengkaji satu demi satu masalah-masalah ilmu. Enggak perlu. Pokoknya jalani saja, beramal, bertakwa, ritual ini itu, nanti akan diberi ilmu oleh Allah. Bukan demikian. Ala kulli hal, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ilmu membuahkan amalan soleh, mengajak orangnya untuk beramal. Mengamalkan ilmu yang telah ada pada dirinya. Ilmu itu bermanfaat, tandanya orangnya semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula amalannya, amal solehnya. Sehingga para ulama menyebutkan hatafa al-ilm bil-amal fa in ajabah wa illa artahal. Ilmu itu memanggil amalan untuk berdua bersamanya. Yani ada ilmu harus ada amalan. Kalau amalan itu datang, ada, maka ada tetaplah ilmu itu. Tapi jika amalannya enggak datang, enggak ada amalannya, ilmu itu pun akan meninggalkan dirimu. Dia enggak mau sendirian tanpa amal. Ilmu untuk diamalkan, untuk apa terus? Buah yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu dari ilmu, pengamalannya. Maka orangnya yang ikhlas, yang takut kepada Allah, akan kamu dapati menjaga yang wajib, yang fardu, meninggalkan yang haram-haram. Dia amalkan ilmunya. Dalam An-Nisa, Allah sebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang telah diajarkan ke mereka, maka niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka. Faedah ayat ini, kata Syekhul Islam, pengamalan, kalau kamu amalkan ilmumu, mengamalkan perintah yang Allah tujukan kepada hambanya, akan mewariskan padanya khairiyah. Khairiyah artinya dia di atas kebaikan yang luas sekali, di atas kebaikan yang banyak sekali. Itu pula yang mewariskan padanya thabat, keteguhan, semakin kokoh, tidak mudah terombang-ambingkan oleh fitnah. Wa asyadda tathbita, lebih kuat pengkokohannya, pengkokohan di atas iman, pengkokohan pada maklumat, hal-hal yang sudah dia fahami, yang sudah dia pelajari. Oleh karena itu sifat ulama, mereka selalu berupaya mengamalkan ilmunya. Amal soleh itu selalu ada pada mereka, karenanya ilmu mereka semakin kuat, semakin kokoh di dalam hatinya. Allah jaga berpuluh-puluh tahun, semakin mereka tua, semakin matang saja ilmunya, semakin terjaga, semakin dibutuhkan oleh umat. Kalau ahli dunia sebaliknya kan, semakin tua semakin gak produktif, berkurang tenaganya, berkurang konsentrasinya, maka harus pensiun, ganti generasi berikutnya. Itu ahli dunia. Tidak demikian dengan ilmu. Semakin mereka tua, semakin matang ilmunya. Kokoh. Sehingga bermanfaat ilmunya bagi orang lain. Amalan yang paling penting adalah amalan kolbu. Maka itu yang perlu untuk selalu dia benahi. Islahul qulub. Pembenahan amalan hati seperti keikhlasan, tawakal, taubat, inabah, khosyah kepada Allah. Husnudzon kepada Allah selalu. Tawadhu. Semua diamalkan, dibenahi pada hatinya. Intinya pengamalan terhadap ilmu. Maka dari kerusakan dan fasad ketika ilmu itu tidak diamalkan. Bukan itu ilmu yang dikehendaki Allah. Bukan itu ahlul ilm, orang yang berilmu yang diangkat oleh Allah. Dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah SAW sebutkan, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fi fa'ala bih wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismihi fima abla." Enggak akan geser telapak kaki manusia yaumul qiyamah sampai dia ditanya tentang usianya, dia habiskan untuk apa. Karena itu pemberian dari Allah, akan Allah minta pertanggungjawabannya. Tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, ditanya oleh Allah. Enggak ada yang sia-sia. Kamu sudah belajar, kamu sudah mendengar, kamu sudah membaca, kamu mengerti. Tinggal mana pengamalannya? Ditanya oleh Allah. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemana pula dia belanjakan, dan dari jasadnya dia habiskan untuk apa? Asyahid ilmu, amalan terhadapnya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan menjadi sangat penting bagi penuntut ilmu dan menjadi tolak ukur ilmunya itu sendiri. Bahkan kata Abu Darda, sahabat radhiyallahu an, "La takunu aliman hatta takuna muta'allima." Kamu enggak akan teranggap orang berilmu sampai kamu belajar dulu, itu jenjangnya. "Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila." Dengan ilmu pun kamu enggak bisa menjadi seorang alim. Dengan ilmu pun kamu enggak teranggap alim sampai kamu mengamalkannya. Kamu telah mengamalkan ilmu itu. Kata Fudail bin Iyad, "La yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bihi, fa idza 'amila bihi kana 'alima." Seorang alim itu, kata Fudail, ya tetap teranggap jahil. Dengan ilmunya dia jahil sampai dia mau mengamalkannya. Begitu dia telah mengamalkannya, barulah dia teranggap alim. Tidak ada pengamalan yang enggak ada ilmunya, enggak teranggap ilmu dia, percuma. Ilmu yang sia-sia, na'udzubillah. Pengamalan ini yang juga banyak membantu untuk semakin kuat hafalan seorang terhadap ilmunya. Kata Sya'bi, Imam Tabi'in Amir bin Syarahil, "Kunna nasta'in ala hifdzil ilm atau hifdzul hadis bil amali bihi. Kami mencari bantuan dalam ilmu ini dengan cara puasa. Puasa. Dengan puasa terbantukan untuk mudah memahami, menghafal. Wa nasta'in ala hifdzil hadits bil amali bihi. Dan untuk lebih mudah dihafal, kami mengamalkannya. Hanya dengan pengamalan itu banyak terbantukan mereka untuk ingat. Makanya mereka ingat hafalan yang luar biasa dari sekian banyak hadis, puluhan ribu, ratusan ribu bahkan. Karena diamalkan. Sesuatu yang enggak kamu amalkan akan hilang dari ingatanmu. Enggak diamalkan bagaimana bisa dihafalkan? Tapi kalau kamu mengamalkan tiap hari itu kamu amalkan tentang hadis itu, tentang fadilah, keutamaannya, pahalanya apa, akan terus kamu ingat-ingat, kamu mengamalkan tiap waktu. Dan itu yang dimaksud sya'bi. Jadi seperti kamu mengamalkan sunnah, zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali seusai sholat. Kan tiap hari kamu baca. Sehingga hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya kamu ingat selalu. Bahwa itu menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Hilang semuanya. Terhapus. Kamu hafal betul. Kamu faham betul. Kamu mengamalkan terus. Dan begitulah para sahabat. Seperti kata Abu Abdurrahman As-Sulami, mereka menyampaikan kepadaku, yakni para sahabat, kalau mereka ambil 10 ayat dari Rasulullah, mereka enggak melampaui. Enggak mau meninggalkan 10 ini. Sampai betul-betul mereka pelajari halal haramnya, perintah diamalkan, larangan ditinggalkan. Mereka kuasai betul, mereka hafal, baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Begitu, diamalkan. Itu contoh dari a'immah dan para ulama. Makanya miskin, kata Ibnu Jauzi, orang yang sangat miskin, orang yang menyia-nyiakan umurnya untuk belajar ilmu tapi gak mau dia amalkan. Dia dibilang miskin, kasihan maksudnya, karena dia sudah berkorban waktu cukup lama. Dia gak bisa berfoya-foya, bersenang-senang seperti teman-temannya di luar sana. Tetapi dengan dia tidak mengamalkan, kebaikan akhirat juga tidak dia dapati. Maka orang seperti ini hilang kenikmatan dunianya hilang pula kenikmatan akhiratnya. Kalau orang hanya kehilangan dunia, gak masalah, asal akhiratnya selamat. Nah ini dunianya hilang, akhiratnya pun lepas. Dia gak ngamalkan. Kalau pepatah orang awam, mereka sebutkan la min Yusuf wala min qamisuh. Tidak dari Yusuf, tidak pula dari gamisnya. Dan kisahnya ma'ruf kan, Nabi Yusuf, ayah beliau ya dalam tanda kutip mending enggak saat itu enggak ketemu Nabi Yusufnya, tapi mending masih dapat bajunya. Sehingga baju itu diciumi oleh beliau, melepas rindunya kepada Yusuf. Masih mending ya ini. Yusufnya hilang, gak balik, tapi masih dapat bajunya. Tapi yang celaka orang kalau diibaratkan sudah gak dapat Nabi Yusufnya, gamisnya pun gak dapat. Apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Dunianya hilang, akhiratnya pun tidak dia dapati. Ilmu untuk diamalkan. Belum lagi hujah semakin kuat atasnya. Karena kamu sudah belajar, kamu sudah mendengar, kamu sudah kuat hujah pada dirinya. Oleh karena itu, ilmu akan merubah orangnya. Artinya merubah ke arah yang lebih baik, tentunya. Makanya salaf menyebutkan idza talaba ar-rajulul ilm la yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa ta'abbudihi wa fi hadihi wa samtih. Orang kalau sudah belajar ilmu enggak lama, la yalbath, enggak lama akan terlihat itu pada tindak tanduknya berubah, tutur katanya berubah, amalannya ininya semua berubah. Dia telah dirubah oleh ilmu, gak seperti fulan yang dulu yang kamu kenal. Berubah dia sekarang, akhlaknya jadi masya Allah tabarakar rahman, jadi baik. Muamalahnya, ibadahnya, berubah semuanya. Dan itu tanda ilmu yang bermanfaat. Gak lama dia akan dirubah oleh ilmu. Amal. Pengamalan ini yang penting. Kadangkala kamu dapati orang belajar ilmu cukup lama, ngaji cukup lama sekian waktu, tapi ya gak berubah-berubah. Ya seperti itu fulan, fulan yang kamu kenal dulu, fulan yang begini begitu, sekarang ya tetap saja begini begitu, gak ada kemajuan, gak ada perubahan. Maka apa manfaatnya ilmu yang kamu pelajari? ketika orang yang mati itu dihidupkan kembali oleh Allah, satu-satunya permintaan mereka, harapan dambaan. Qala rabbirji'un, ya Allah, kalau seandainya bisa, kembalikan aku hidup di dunia lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, sekiranya kalau dikembalikan aku akan beramal soleh yang itu aku tinggalkan selama hidup. Gak ada permintaan lain, gak ada harapan lain, pengin hidup lagi, kembalikan aku ke dunia untuk menambah keuntungan duniawi, untuk naik jabatan kedudukannya, untuk bertambah kekayaannya, gak ada. Satu-satunya harapan mereka untuk mengamalkan, beramal soleh, yang itu dia abaikan selama hidup. Maka ilmu untuk amalan, ilmu yang dimuliakan Allah, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diangkat derajatnya orangnya oleh Allah, ilmu yang merubah orangnya. Kalau tidak diamalkan, ya dicela keras oleh Allah. Seperti Yahud, seperti keledai, yahmilu asfara. Keledai itu membawa buku. Di zaman dulu kan tunggangan adanya keledai atau kuda, unta. Buku-buku mereka kadang ditunggangkan di atas keledai. Bawa buku ini keledai, bawa banyak. Tapi dia gak tahu menau apa isinya, disuruh apa, amalan apa. Itu permisalan yang sangat buruk. Diamalkan. Kalaupun itu amalan sunnah, jangan diremehkan. Imam Ahmad, madhab beliau witir itu sunnah, gak wajib. Tapi kalau diketahui seseorang gak pernah witir sama sekali dalam hidupnya, maka persaksiannya ditolak dalam madhab Ahmad. Gak boleh. Misalnya di pengadilan si hakim butuh saksi. Ini siapa saksinya? Masalah apalah, tanah atau apa, cerai, nikah. Saya saksinya. Diteliti oleh si hakim, gak langsung diterima persaksiannya. Fulan ini diketahui gak pernah sholat witir malam hari. Ditolak. Gak diterima persaksiannya, gak dianggap. Walaupun itu amalan sunnah. Kata Imam Ahmad, berusahalah mengamalkan apapun yang sampai kepadamu dari Rasulullah SAW, hadis. Dan itu yang aku lakukan, walaupun sekali dalam seumur hidupmu, kamu pernah mengamalkan. Sampai ketika beliau mencapai hadis bahwa Rasulullah berbekam, beliau ke pasar berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya, maka aku pun ke pasar berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamku. Diamalkan, mencontoh Rasulnya. Disebut begitu di pasar karena dulu tempat kumpulnya orang-orang ahli bekam di pasar. Karena di situ tempat keramaian ya, mereka nunggu siapa pelanggannya yang mau bekam. Dan itu sempat kita dapati awal-awal dulu masih pertama kita berangkat ke Madinah. Itu orang tua-tua tukang bekam itu duduk-duduk di pinggir-pinggir pasar. Jadi nanti orang pengin bekam tinggal duduk jadi bekam. Walhasil intinya tadi pengamalan diamalkan apa yang diketahui dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu membuahkan amalan. Sehingga orangnya dalam kebaikan besar kalau dia mengamalkannya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan ilmunya, ilmu dia pelajari, ilmu itu dia amalkan, niscaya itu terbaik baginya. Fa anta 'alal khairiyah 'azimah. Kamu betul-betul di atas kebaikan besar. Sadari itu. Kamu betul-betul di atas kebaikan besar. Asal ilmu itu kamu pelajari. Asal ilmu itu engkau amalkan. Lakana khairan lahum. Syahada. Persaksian langsung dari Rabbul Alamin. Dan segala kebaikan ada di situ, masuk di dalamnya. Semua kebaikan yang kamu inginkan, segala kebaikan yang kamu harap, dunia maupun akhiratmu. Asal amalkan itu ilmu. Begitulah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengamalkan apa yang mereka tahu dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu menjaga amal saleh yang mereka dapati dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ingin mereka meninggalkan apa yang mereka tahu dari Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengatakan, aku tidak ingin meninggalkan sesuatu yang aku dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku khawatir kalau aku tinggalkan itu aku akan tersesat, menyimpang. Semua yang beliau tahu dari Rasulnya tidak ingin beliau tinggalkan. Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau yang meriwayatkan hadis man shalla itsna'i asyara raq'ah fi yaum wa lailah bunyalahunna lahu bihinna baitun fil jannah. Yang sholat 12 rakaat sehari semalam, Allah bangun untuknya rumah di jannah. Rawatib qobliya ba'diya. Kata Ummu Habibah, karena beliau yang meriwayatkan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar hadis ini dari Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tidak pernah aku tinggalkan. Semenjak aku dengar hadis ini dari Rasul, akan dibangunkan rumah bagimu di jannah. Masyaallah min fadli. Kata Ambasah, Ambasah ini yang meriwayatkan hadis dari Ummu Habibah. Kata Ambasah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Ummu Habibah. Hadis ini terus dijaga 12 rakaat. Kata Amr ibni Aus, dia yang meriwayatkan dari Ambasah. Kata Amr, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar hadis ini dari Ambasah. Terus dijaga, diamalkan ilmunya. Nu'man bin Salim yang meriwayatkan hadis ini dari Amr ibn Aus. Kata Nu'man bin Salim, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Amr bin Aus. Begitulah salaf. Pengamalan terhadap ilmunya. Tidak ingin mereka tinggalkan. Naam, dipelajari ini wajib, ini sunnah, ini ya untuk membedakan, memang beda perintah yang harus dengan perintah yang tidak harus. Ini ada konsekuensi dosa, ini tidak. Dipelajari untuk itu, bukan untuk yang wajib saja dikerjakan. Wah, ini cuma sunnah, enggak wajib kok. Bukan untuk itu dibedakan, bukan untuk kemudian kamu remehkan. Bukan untuk kita gampang-gampangkan, diamalkan. Barakallahu fiikum. Itu yang dikehendaki dari ilmu, pengamalannya. Amalkan. Seperti kata Ibnu Qasim tadi, enggak perlu banyak. Sedikit yang kamu pelajari, tapi kamu amalkan, jadi barokah, jadi banyak dengan takwa. Apa gunanya kamu banyak belajar, kamu banyak tahu, ilmumu luas, tapi enggak ada pengamalannya. Jadi kecil, jadi sedikit, enggak barokah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita cukupkan untuk antum persiapan zuhur. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin.